توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاة الله بالشفاعة رسول الله. بنيادي تعليم التعلم والنفع والانتفاع والاستفاء والانفاق والاستعداد والمسلمين. مسلمنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء العالمين والمصنفين المهديين والساداتنا العظيمين. ونحضر أرواحهم الطاهرة مهدينا إلى أرواح والدينا وأستاذنا وشيخنا وإخواننا المسلمين والمسلمين في المهديين. إن الله يبلاهم ويرحمهم ويلي درجاتهم جنى وعنى بخلوياتنا في ذاته وأخلاقنا في أخلاقه وأخلاقه ويمدنا أهلنا بذاتنا بذاته في ناجاتهم في ميوان في ميوان الله حسيا وعنيا وآخرا وبادنا غفران الذنوب وستر الذنوب تجر الأمور وتشفي الكرب وانشراح الجلود ونيل المدلوب مع راحة الأجساد والقلوب جار حبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء مقتحي من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء مقتحي منه هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهواء لمقتحي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر

dikei kesempatan umur untuk meningkatkan ibadah. Ibadah titik diregani akeh. Ibadah titik ngelegakno nanggene Gusti Allah. Dadi lek wingi-wingi kula kali sampean ada kegagalan doa yang belum diterima, apa saja sakniki Gusti Allah memberikan fasilitas. Gusti Allah dawuh wal fajri walayalin asyrin, demi waktu fajar. Opo waktu fajar itu? Waktu fajar itu adalah waktu yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin. Tiap hari menjelang fajar Allah ngutus tenggene beribu berjuta malaikat teng kula kali panjenengan, nggugahi kula kali panjenengan, seakan-akan Allah sing butuh tengkulo. Niki lho wujud kasih sayang gati opene Gusti Allah tengkulo kali panjenengan. Malaikat disusul gugan wong-wong niku sing wingi budal turu gak iso turu krono ake pikirane, ake disoe tangio. Hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Sopo sing duwe hajat angel durung ditekani. Sakniki takei. Ketika waktu fajar kula kale panjenengan turu enak nih. Sing turu. Oh setahun kon tak enteni kok gak iso. Tak kei 10 dino bulan tanggal siji besar sampai tanggal 10 besar. Iki sedino ben 24 jam. Nilainya seperti waktu fajar. Tiap hari Allah menyapa kula kali panjenengan. Ayo cak, agawi yo bagus. Tak regani jalu ocak, tak nuruti. Iya. Yeah. Diabadikan ambil Gusti Allah. Walayalin asri, demi malam-malam 10 geneku dino-dino jenis bengine, tapi awan bengine 10 Dzulhijjah. Insyaallah ya mergane malaikat niku lek ne ono umat Nabi Muhammad kancrit ono jenis roko godheki setengah mati pisan. Kok ono jamaah masjid iku mangga oleh kemuliaan godheki setengah mati. Kurang opo Gusti Allah? Iya. Yeah. Aqsamallahu subhanahu wa ta'ala biwaktil fajri. Gusti Allah sumpah. Biasane wong sumpah iku saking nemene sing ngrungokno cekne percaya. Padahal Gusti Allah gak tahu goro ngene sik sumpah. Saking apane? Sing rungokno lho saking nemene. Iya. Yeah. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten ngene. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Abbas, diriwayatkan kali Imam Bukhari, ma min ayyamin. Ga ono dina dimonu setahun niku mang al amalus saleh. Kapan kula kali panjenengan duwe kelakuan becik? Iya. Yeah. Kelakuan becik niku apa? Kelakuan apa ae sing gak diseneni Gusti Allah, sing gak ngrugekno makhluke Gusti Allah. Lek kapan kon duwe kelakuan becik tekao iku maca subhanallah tekao sedako tekao kon gak gawe susah nang gene wong liya. Fiha ana gene jerone dina-dina iku ahabbu ilallah. Kelakuan becik iku luwih nyenengno ngridakno nang Gusti Allah min hadhil ayyam, gak ono kecuali kelakuan becik sing dilakoni dina-dina iki. Dina sing pundi? Ayyami asri dzil hijjah, yaiku dina-dina tanggal 1 wulan dzul hijjah besar mulai sakniki sampai malam riyo ya 10 dina. Kowe nek sing haji ana dhewe, sing gak kaji dimulyakno ambek Gusti Allah. Jauh sepuro padha saking adile Gusti Allah. Iya. Tidak mengecewakan. Alu saking Kanjeng Nabi niku wau semangate. Wong sing nglakoni becik iku ganjarane gedhe ngridakno Gusti Allah, nyenengno Gusti Allah. Mereka bertanya, walal jihadu fisabilillah, punopo amal gugur dalam perang membela agama Allah, meninggalkan anak istri, berkorban nyawa sehingga kalau mati tidak perlu disolati langsung mlebu swarga, gak perlu didusi langsung mlebu swarga, nopo ngoten niku sik ngalano pahala niku? Ganjaran ini dulu, wong maca Quran utawa wong nglakoni api tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah niku senenge Gusti Allah niku nopo ngalano senenge Gusti Allah nalikane nrimo wong sing mati syahid yang berkorban demikian. Kala Kanjeng Nabi dawuh, walal jihadu fisabilillah, kalah sian jihad fisabilillah. Dadi lek sampean kepingin mati syahid, ganjarane mati syahid sakniki amal soleh, sakniki amal soleh, umpama sampean duwe waktu khatamno Quran tanggal 1 sampai tanggal 10 hadiyano nang wong tuwa niat nirakati urip setahun sakniki. Gak ono kecuali illa rajulun. Lek sing ngalano kuwi siji, kapan ono sijine wong kharaja binafsihi. Pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 keluar dari rumahnya metu binafsihi awake digowo malihi dunyane kabeh digowo dintekno balam yarji bidzalika nyawane katut. Dunya neka tutlah itu. Ya. Hadis sahih. Hadis sahih. Terus. Hadis ini digambarno. Ambil sahabat Abi Hurairah. Ya. Ma min ayyamin ga'onok dino-dino ahabba ilallahi ayyuta abada fiha. Gusti Allah niku nemen bungae gak koyok bungae delok wong ibadah pada hari-hari ini. Dina apa? Min asri dzil hijjah. Ibadah apa? Umpomo sampean kepingin poso. Ya'dilu siyami kulli yaumin min habis siyami sanatin. Saking bungai Gusti Allah, delok wong niku poso setino, direken tiang niku wau poso setahun. Iya, poso setahun. Lho, kulo kali sampean gak kepingin dah. Lekto berdamang kulo kali sampean mulai tanggal 1 iki sempat no poso lek ne damang. Iya, asal gak ngerugek no wong liya. Ini poso gak nyambut gawe. Pak blonjo nih pak poso. Ya cepat nyambut gawe. Poso iki yo. Gak blonjo pak ngenteni undangan. Ya cepat kegiatan kita blonjo. Iya, wa qiyami kulli lailatin. Ayo njaluk tolong nang Gusti Allah, niat Gusti mangke dalu kula sampean tulungi saged tangi bengi anak-anak kula Gusti, kula seneni nggih anu kula titipno sampean mawon Gusti. Anak kula mriko Gusti, sampean buka, sampean buka. Mboten enten sing kula titipi kecuali panjenengan. Tangisono Gusti Allah. Iya. Dititipno nang kene Gusti Allah supaya iso tangi beng. Penjapa uripe asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Uripe cekne enak. Ngoten lho. Nggih ya. Uripe cekne dipernano ditata ambek Gusti Allah. Tatanane Gusti Allah luwe apik tinimbang penjalukan kula kali panjenengan. Lek tangi bengi kula kali sampean diganjar ambek Gusti Allah padha ambek tangi nalikane Lailatul Qadar disembadani dongane ambek Gusti Allah. Iya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalai sembahyang tasbih mungkin mantuni saya napa Ustaz ya padha ae. Bayang tasbih sepisan nurut hadis niki lho. Hadis niki dhaif lho. Dhaif lho nggih ya. Gawe dorong ibadah tok. Lah lek sampean engko sembayang tasbih mari isa krana jadi apa kebiasaan kita ya padha ambek sembayang tasbih setah. Lah lek mangan bakso ya mangan 10.000 ta sampe mengko aku ya. Lah tingkene iki wayahe sembayang tasbih. Lah lek wong misui sepisan padha ambek misui setahun mang mulo jogon awakmu. Iki kesempatan kangge kula panjenengan sehingga nanti lek kon gak kober maka kamu harus rebut dino Arafah ambek dino Tarwiyah krono Gusti Allah memberikan ampunan. Lah lek wis tanggal 10 wah taono wis deloken kesak sampean. Lek gak ngono deloken gelang sampean dik wayahe tuku wedhus dikurbanno golek liron nang Gusti Allah. Lah lek jamaah niku umpama urunan iya Haji Jalil 2,5 juta iki 2,5 juta jamaah masjid wong 7 ae oleh sapi dhisik dideleng kene masjid masya Allah sing bungai lho wong akeh. Singgungan itu wong akeh. Ayo jamaah masjid kita membuat ngoten niku. Iya. Aja ngono apa tak mire medhit ritik to ae. Iya. Dek ngene masjid-masjid niku koyo dek ngene masjid Ambulu. Jamaah niku nabung. Dadi wong becakan ana apa? Tabungan gawe kurban melok. Melok. Kadang-kadang kalau tenggene ambulu belebiro sapi 20 wedhus 70 teko sapa jamaah masjid makmur Pak iya lho ayo gawe celengan ngoten mulai sak niki iya ringan-ringan jaluk liron nang kene Gusti Allah dan lebih bersih tak ketok. Sing penting kok sing bela dicatet sapa Mahmud engko tak kirimi kon tak kilo tak kei kresekan 10 bagino nang omamu angsal oleh kok pegel Ustaz lha panitia nyate gak apa-apa nggih gak apa-apa nglegakno nang kene Gusti Allah enak Pak enak cuma jarine setan percuma kena masjid kayak wong-wong belen dhewe nang omamu tangga-tangga sing gak nyocot kon jenenge ngerti lek kurban. Oh iya ngoten. Jari setane ngoten. Nggih ya. Pokoke setan niku masyaallah setiap kita gerak di situ setan Ngoten niku. Ya. Nggih, muga-muga mawon kula kali panjenengan ditulungi ambek Gusti Allah, nggih. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh kita bukan orang per orang, tapi niat yang jelek itu harus dilawan. Niat yang jelek dari pribadi kita adalah harus dilawan. Gak perlu golek wong liya, sing penting awake dhewe. Kanjeng Nabi muruki kula kali panjenengan, ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakka. Gusti nyuwun tolong Gusti, nafsu kula sampean dadekno nafsu sing manut nurun takwa. Mboten enten sing saged nulungi kecuali panjenengan. Wenak urip enak. Iya. Iku politik. Politike apa? Lek sampean dikei nafsu sing takwa jare Gusti Allah, sampean kepingin apa? Sugih. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong lek ne takwa nang Gusti Allah dikei rezeki gak disangka-sangka. Kanca akeh. Tak delok-delok wong iku durung kaji rek. Aku iso kaji. Kaji apa? Oten nggih ya. Kanca akeh rezeki akeh. Duwe urusan ruwet. Wa may yattaqillaha yaj'al amruhu yusra. Urusane dadi gampang, sugi gampang. Jaluk nang Gusti Allah. Gusti mandar Gusti, nafsu kula Gusti sampean dadekno nafsu sing nurut takwa teng panjenengan. Ngoten to. Iya. Sing takwa diangkat ambek Gusti Allah. Gak dadi ustaz gak apa-apa, Pak. Iya. Sing penting jadi orang yang bertakwa. Jadi celuk ustaz gak apa-apa. Sing penting malaikat iku ketika kita pulang ngomong sampean kiai kamilan nggih. Bocok menyepo. Aku gak tahu celuk kiai. Jeneng sampean iki lho jenenge kiai. Laku sampean iku kiai. Bareng Mahmud Muli. Malaikat jeneng. Oh, Pak Kemut ya rene. Ustaz aku. Apa sing ngarani ustaz ton? Lah wong masjid ta wong kuburan kudu ustaz ton. Oh, niku sing blaen, Pak. Iya. Yeah. Sing penting sapa sing gelem ngaji jari Yener Khalis ya. Man ta'allama sapa sing ngaji. Wa amila gelem nglakoni. Paling tidak kula kali sampean niku mari ngaji ya Allah. Ngaji wau sae Gusti kula dereng saged nglakoni. Pamben tulungi Gusti kula saged nglampahi dadya sepisan untung lek terus-terusan. Gelem nglakoni. Wa allama terus diwulangno nang kene anak bojone. Anak bojone gatik anak bojone iki lek tak tuturi tambah nyocet wis meneng ae kelakone Gusti kula nglakoni ngeten iki Gusti. Mandar tularaken teng kene anak ambek Bu bojo. Kang ngene Gusti, kula nyambut gawe sora Gusti, pun sugih Gusti, pun sampeyan kekno tangga kula, kula lek mati anak kula. Akeh tunggale ngene iku dol-dol. Iya. Akeh tunggale ngono golek sing gak akeh ae. Baru kula kali sampeyan dituru-turu. Kelakuane bapak ditiru ambek anak. Yud'a adiman. Wong iki gede. Wong iki tokoh masyarakat. Krana wong iki gede, gelem ngaji, gelem nglakoni, gelem mulang nonang anake. Anake dadi wong gede. Iya. Kadi jelo ustaz, oh kapan. Gusti Allah engko jelo jenderal engko sampean. Iya. Muga-muga kula kali sampean ngaji donga dinunggo nggih ya. Tunggu tinunggu. Tambihun. Teruslahkan kitab Irsadul Ibad. Iklam. Mungkin waya sholat tasbih lagi ya. Apa mana lek ni isuk gelem. Melok selawat busro. Minggu-minggu selawat busro. Kula tak niru yang kholis mawon ya. Eh gak iso bendino. Wis sampean ngeten dong ya. Niato, niato, niato. mari subuh kula lak tau ngedarno ngeten nang iki ya iki lho iya hadis Rasulullah sapa sing sembahyang subuh jamaah gak muli terus dikir maca Yasin wirdul latif hatta tatlu asyamsu sampai metune srengenge jam 5 petang bolos nganep lebih 10 summa sholat rakaataini salat rakaat kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin oleh hajian siji oleh umrohan siji mabrur suwarga dino ya iso aku wis belajar seminggu sepisan ngoten nggih ya mari ngono diterusno ana ngene omah terusno ana ngene omah diterusno lho kok lali mangko antuk keturun rejeki teko Gusti Allah ngantuk turwo kon biasa maca ngono kon biasa maca wirdulate sampe anu ngantuk Gusti tak bayar kon tak kei rejeki memang tak preyekno kon tapi bayaranmu pancet enak kula kare sampean mene turu maneh ya prei kon prei ya dakno ya niku enake belajar nggih Pak sampean ja anak bojo sampean ayo tak belajari ngoten tok melok nang disuguhan oleh merok subuhan kok mari tak jak nang segorawon nang ngene kono tak janan digon nang ngene taman dayu nanti tak klencer tok ngoten lho nglencerno anak dengan kompensasi kon gelem ibadah jadi sunan sampean tak gak perlu wong liya sing penting anak ambek bu dua minggu sekali Pak dua minggu sekali ya yeah. Minggu niki wayahe. Ya mong ngoten Mas. Ilam annal a'immata ikhtalafu fi anna sawabal mari. Ilam berwasira perlu diketahui bahwasannya para kiai, para ulama itu berbeda pendapat. Fi anna sawabal mari kapan ana wong lara sing diganjar iku apane? Lorone hal ala sobri opo sabari lalekne wong loro iku mang sing diganjar sabare umpama loro loro untu waduh wonten tok sambat tok gak sabar gak oleh ganjaran malian tapi lekne sing diganjar iku mang lorone meskipun dek iku mang sambat gak sabar wong loro oleh ganjaran ya, sing diganjar iku lorone opo sabari. Ya. Au ala nafsi maradihi utawa lorone. Wal asahhu pendapat ulama-ulama sing bener mendekati hadis dan arahan Rasulullah fidzalika dalam masalah ganjarane wong loro iku mang sing diganjar lorone apa sabari annahu sing bener iku ngene in sabara kapan kula kali sampean mbok dikeki lara ate mbok ngelu mbok lara untu mbok panas mbok watuk mbok wahingan mbok glegek entok nggih ya pokoke sing dirasa nang awak gae nah lek sampean sabar, sabar iki apa? Nrimo wisan. Iya rek dibanding-banding. Awak iki setahun iki waras, gak ngerti lek ne waras iku larang regane. Gusti Allah ngelingno ngeceki watuk ngene ya Allah. Tuku komik gak merok muku wis sakir gak kenek-kenek entek duit piro? Kok umpama tak sedakono diisi lah enak awak gak medit-medit timbang kenek kenek napa? Kenek loro. Iya. Umpama sing diganjar iku manglekne sampean sabar gak sambat. Usiba maka kita mendapatkan pahala. Pahala apa? Alal marad penyakiti diganjar. Ganjarannya apa? Ngilangno dosa, ngilangno kegagalan, ngilangno kesombongan. Wasobri lan diganjar sabar. Ya, mangkelku tak ilangno kilo bayarane. Bijaksana Gusti Allah. Oleh ni waras sombong, awas kon yo, mangkel Gusti Allah. Ike iloro, ilang mangkeli. Kok sabar? Ilo takai duit kon. Oh, Masya Allah, wapik Gusti Allah itu. Jari malaikat ya nopo. Maghurraka bi rabbikal karim melungso. Kon kok iso mule gak nggawa ganjaran padahal Gusti Allah loman. Gusti Allah gati nang ngene kon. Kon gak iso nggawa apa-apa blas iki ya apa? Apa kon iki sing salah? Gusti Allah niku apa kapien? Kapien ya. Lah aku ngene dijarno malah gak duwe apa-apa aku. Ya Allah. Jadi Gusti Allah iku nemen api elek ngoten iki ya. Ngono jari awak-awakan iki Gusti kula njaluk kok gak ono gak cacek ya apa Gusti Allah. Iya. Gusti Allah niku karim. Kula kali sampean bakal ngoten. Malaikat iku heran ya Allah ngeten cok ya. Insyaallah muga-muga sing ngaji Gusti sampean paringi iman, sampean paringi takwa kados tiyang-tiyang ingkang saleh, tiyang ingkang sae Gusti. Sedaya sing ngaji sing ngrungokno kepingin dadi tiyang sae Gusti, keterbatasanlah yang menjadi penyebab. Mugi panjenengan tulungi ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lek kula kali sampean sabar, nyelimbur-nyelimburno ati dhewe, Gusti Allah api, enggak mungkin saya diberi cobaan ini lantas Allah itu mangkel ambil aku gak. Kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Ya. Yeah. Sabar, guyu, ya kita serius, ngoten mawon sambil kita mohon kepada Allah. Maka kula kali sampean digrojok. Begitu nrimo grojokan, ya Allah. Niki ujian kula biyen dicoba ngeten. Kok semerapa ngoten sampean gedekno Gusti, gak apa-apa. Lekne ongkose sakmene. Iya. Yeah. Para hadirin nonton cerita ini. Waktu ini tidak ini kenapa? Ya. Ganjaran ini wong sabar. Ya, sabar berjani kalau kali sampean diwuruk ya ambil kisi Allah. Rabbana afrigh alaina sobron wasabit agdamana ala dinil Islam. Gusti muka-muka sabar tetap iman ala ahli sunnah wal jamaah. Ngoten mau. Itu nih. Wa illa lekne ora ya ora apa sing diganjar iku mangga sabar lan yusab ada maka orang yang lekne pancen loro iku mang sing diganjar sabari lekne wong gak sabar gak oleh ganjaran hadza ma dallat alaihil ahadits. Ini sesuai dengan petunjuk hadis-hadis. Qala Izzuddin ibnu Abdussalam. Seorang bakar hadis berdawu. Innal masoiba. Sak temene musibah. Opoai loro untu loro panas. Bojo nyocot. Tonggo nyocot. La sawaba fiha. Kabehku gaono ganjarane. Kok iso? Li'annaha laisat min kasbil abdi itu bukan usaha utawa upaya upayae kerjane menungso ya iku ujian balisawabu sing nekakno sabar iku bisobri alaiha lek sampean sabar menghadapi ujian gak wadul nang wong liya tapi diterima wadul nang Gusti Allah aja takon Gusti dosa napa kula aja ngoten Ya Allah Gusti, dosa yang saya lakukan sehingga sampean ngelingno nyepuro liwat coba kaya ngeten iki. Muga-muga Gusti sampean sepuro dan tunjukkan saya tidak mengulang lagi dosa yang menyebabkan musibah seperti ini. Ngakoni astagfirullahalazim, astagfir. Jadi dia ngaku susah mulinge Gusti dosa nopo kula sampeyan coba kaya ngeten iki. Waduh kaya gak dosa blas ngono. Raimu ta akeh dosane. Ono saking ae usahaken. Lah kon ngrasani wong tangga-tanggamu kon elek-elekne ya apa? Kok tak kei ganjaran langsung abadmu basin gak ono wong ndengkon. Saking aku usahaken. Oh, ten jarine Gusti Allah. Mangulo jek nyana Gusti Allah. Dosa nopo gak usah. Gusti sampean sepuro Gusti dosa kula sehingga sampean nguji tangga kula nyocot Gusti nyocot setengah mati ngoten wonten tiyang ngoten iya itu undi wah tek Pak robbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una robbana wa qina lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla abya ulama mantu risang ya, sing boten kesusu, sholat, tasbih, pun supe, hari minggu pagi, kita ajak keluarga kita, tetangga kita, ayo bareng-bareng melok pengajian Al-Qusra, niat belajar mengisi kehidupan yang diajarkan kali kanjeng Nabi. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adja habbi wa alihi wa sahbihi idada tati suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.